Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Pembahasan kita masih menjelaskan hadis Nabi SAW dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau mendengar Rasulullah SAW apabila mengangkat kepalanya dari ruku pada rakaat terakhir mengucapkan Allahumma la'an fulanan wa fulanan, ya Allah laknatlah si fulan dan si fulan. Setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd, kemudian turun ayat Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat sebagai teguran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa laka minal amri syai'un. Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka tersebut. Nah, disebutkan siapa saja orang-orang yang didoakan laknat oleh Nabi SAW, yaitu Sufwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan Haris bin Hisham. Ketika Nabi SAW mendoakan laknat kepada mereka, maka turunlah ayat Laisa laka minal amri syai'un, sebagai teguran kepada Nabi SAW bahwasanya tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka tersebut. Nah, telah kita jelaskan juga makna ucapan sami Allahu liman hamidah. Man ajaba hamdahu wa taqabbalahu. Maknanya menjawab pujiannya dan menerimanya. Kita lanjutkan. Qauluhu Rabbana wa lakal hamdu. Ucapan dalam hadis tadi, zikir ketika bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah, kemudian membaca Rabbana wa lakal hamdu. Fi ba'd riwayat al-Bukhari bi isqat al-wawi. Dalam sebagian riwayat-riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dengan meniadakan huruf waw. Rabbana lakal hamdu. Qala Ibnu Daqiqil 'Aid, berkata Ibnu Daqiqil 'Aid dalam syarah Umdatul Ahkam, ka'anna isbataha dalun ala makna zaid. Seakan-akan menetapkan huruf wawu dalam kalimat tersebut menunjukkan kepada makna yang lebih. Ketika ada wawunya, Rabbana walakal hamdu. Li'annahu yakunu taqdir wajib walakal hamdu. Seakan-akan diperkirakan maknanya atau asumsinya, Rabbana wahai Rabb kami, istajib, kabulkanlah. Walakal hamdu, dan pujian untukmu. Fayastamilu ala makna doa wa makna al-khabar. Sehingga ini mencakup kepada makna doa dan juga makna khabar. Ketika mengucapkan Rabbana walakal hamdu, wahai Rabb kami, kabulkanlah. Ya, permintaan kami. Walakal hamdu, dan bagimu pujian. Ya, seakan-akan mengandung makna doa dan makna khabar dalam ucapan Rabbana walakal hamdu. Di dalamnya mengandung makna doa dan juga makna khabar pemberitaan. Qala Syaikhul Islam, berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam fatwanya, walhamdu diddam. Alhamdu ini lawan dari adam, celaan. Alhamdu pujian, ini lawan dari celaan. Walhamdu yakunu ala mahasinil mahmud ma'al mahabbatillahu. Alhamdu, kata hamdu ini ditujukan kepada mahasin, kebaikan-kebaikan orang yang dipuji, disertai dengan kecintaan kepadanya. Ini kata alhamdu. Ditujukan kepada kebaikan-kebaikan yang dipujinya, disertai dengan kecintaan kepadanya. Kama anna damma yakunu ala masawihi ma'al bughdi lahu. Sebagaimana celaan, adam ditujukan kepada kejelekan-kejelekan yang dicelanya disertai dengan kebencian kepadanya. Idam, lawannya alhamdu, yaitu azam. Kalau kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bentuk pujian terhadap kebaikan-kebaikan yang dipujinya disertai dengan kecintaan kepadanya. Nah, lawannya yaitu kata azam. Ini ditujukan kepada kejelekan-kejelekan yang dicelanya disertai dengan kebencian kepadanya. Wa kadza qala Ibnul Qayyim. Begitu juga yang diucapkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Bada'i wal Fawaid. Wa farwaqa bainahu wa bainal mad. Beliau Ibnu Qayyim membedakan antara alhamdu dan al-mad. Kalau secara terjemahan, alhamdu pujian, al-madhu pun pujian. Tapi ada perbedaan antara kata alhamdu dan kata al-mad. Bi anna al-ikhbara an mahasin al-ghair imma an yakuna ikhbaran mujarrad wa iradatin aw yakun maqrunan bi hubbihi wa iradatihi. Sesungguhnya pengkhabaran tentang kebaikan-kebaikan yang lain, apakah hanya sekedar berita saja, khabar saja, yang tidak ada kecintaan dan keinginan padanya, atau khabar yang disertai dengan kecintaan dan keinginan. Nah, tatkala kita mengkhabarkan tentang kebaikan orang lain, ya, pengkhabaran ini, ya, ada yang disertai dengan kecintaan dan kehendak keinginan. Ada juga yang tidak disertai dengan kecintaan atau kehendak. Fa in kana al-awwal fa wal mada. Kalau itu yang pertama, pengkhabaran tentang kebaikan-kebaikan yang lain tanpa disertai dengan kecintaan dan iradah disebut dengan al-madhu. Wa in kana tsani, kalau yang kedua, pengkhabaran tentang kebaikan yang lain disertai dengan kecintaan dan juga keinginan disebut dengan alhamdu. Wa in kana sani fa huwa alhamdu. Ini bedanya antara alhamdu dengan almadah. Ya. Jadi alhamdu ihbar an mahasil mahmud ma'a hubbihi wa ijlalihi wa ta'zimihi. Kata alhamdu ini pengkhabaran tentang kebaikan-kebaikan yang dipujinya disertai dengan kecintaan, ya, pemuliaan dan pengagungan kepadanya. Nah, ini alhamdu. Walihada kana khabaron yatadammanul asya. Oleh karena itu, kata alhamdu ini bentuknya berita tapi mengandung perkara-perkara yang banyak. Yeah. Berita tapi mengandung dalamnya kecintaan, pengagungan, pemuliaan. Bikhilafil madah, berbeda dengan al-madah. Ya, pujian fa innahu khabarun mujarradun, itu hanya sekedar berita saja. Ya. Sini Ibnu Qayyim ingin menjelaskan, ya, makna yang terkandung pada kata alhamdu. Nah, iman alhamdu ini sekali lagi merupakan berita tentang kebaikan-kebaikan yang dipujinya disertai dengan kecintaan, pemuliaan dan pengagungan. Sehingga tentunya kalimat alhamdu ini tidak layak disematkan melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, pujian yang disertai dengan kecintaan, pengagungan, pemuliaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun di antara manusia memuji dengan yang lainnya disebut dengan al-madah. Nah. Ya. Fal qail, maka seorang yang mengatakan idza qala, apabila dia mengatakan alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Au qala rabbana walakal hamdu, atau dia mengucapkan wahai rabb kami, ya, kubulkanlah dan untukmu pujian. Nah. Tadammana kalamuhu al khabara an kulli ma yuhmadu alaihi taala. Maka ucapannya ini mengandung khabar tentang semua, ya, perkara yang dipuji padanya Allah Subhanahu wa taala. Bismin jami'in muhitin mutadamminin likulli fardin min afradil jumlah al-muhaqqaqah wal-muqaddarah. Ya. Dengan nama yang mencakup, ya, nama yang mencakup meliputi semua, nah, fardin min afradil jumlah al-muhaqqaqah wal-muqaddarah, mengandung apa, likulli fardin, setiap satuan dari satuan-satuan jumlah, nah, baik yang muhaqqaqah ataupun yang qaddarah. Wadhalika yastalzimu isbata kulli kamalin yuhmadu alaihi rabb ta'ala. Yang demikian itu melazimkan Nah, penetapan semua kesempurnaan yang dipuji padanya Allah Subhanahu wa taala. Walihada la tasluhu hadhihi al-lafdhah ala hadha al-wajhi wa la tanbaghi illa liman hada sya'nuhu wa huwa al-hamidul majid. Nah, oleh karena itu ya, tidak pantas lafaz dalam bentuk ini dan tidak layak lafaz yang seperti ini kecuali kepada zat yang keadaannya seperti ini, yaitu Al-Hamid Allah Subhanahu wa taala yang maha terpuji, Al-Majid yang maha mulia. Intinya kata Alhamdulillah ini tidak layak dipersembahkan melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikatakan ini kalimat yang cakupannya itu bukan sekedar pengkhobaran saja. Ya, si fulan baik akhlaknya, si fulan misalkan rajin, si fulan semangat. Bukan sekedar pengkhobaran saja. Tapi Alhamdulillah ini khabar dan juga di dalamnya mengandung kecintaan, pengagungan dan pemuliaan. Ya, sehingga kalimat ini hanya diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dalam surah Al-Fatihah disebutkan alhamdu, segala puji lillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Segala puji yang disertai dengan kecintaan, pengagungan, pemuliaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa fihi dalam hadis tadi at-tasrih. Ya, penjelasan bi anna al-imam yajma'u baina at-tasmi wa at-tahmid. Bahwasanya imam menggabungkan antara tasmi, yaitu ucapan sami Allahu liman hamida, dan ucapan tahmid, Rabbana walakal hamdu. Wahuwa qawlu Syafi'i wa Ahmad. Dan ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Wa hadha huwa rajih. Jadi pendapat yang kuat. Jadi imam menggabungkan antara tasmi wa tahmid. Sami Allahu liman hamida dan baca Rabbana walakal hamdu. Begitu juga yang sholat munfarid, yang sholat sendirian, membaca sami Allahu liman hamidah dan Rabbana walakal hamdu. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Wa khalafa fi dhalika Malik. Berbeda pendapat dalam hal itu Imam Malik. Nah, wa Abu Hanifah dan juga Abu Hanifah. Faqala yaqtasiru ala sam'illah liman hamidah. Imam Malik dan Abu Hanifah mengatakan cukup bagi imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Nah, dari pendapat yang rajih, imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamdu. Adapun makmum mencukupkan mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Adapun makmum mencukupkan bacaan Rabbana walakal hamdu. Ini pendapat ya rajih. Kalau imam membaca dua-duanya, tasmi dan tahmid, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Kalau makmum mencukupkan bacaan Rabbana walakal hamdu. Idza qala al-imam sami'allahu liman hamidah faqulu Rabbana walakal hamdu. Apabila imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, ucapkan oleh kalian para makmum Rabbana walakal hamdu. Nah, sehingga makmum tidak membaca sami'allahu liman hamidah. Ini pendapat yang kuat. Nah, beda dengan tadi Imam Malik dan Abu Hanifah. Kalau Imam Malik, Abu Hanifah mengatakan imam cukup mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Pendapat yang kuat, imam membaca sami Allahu liman hamidah dan juga rabbana walakal hamdu. Nah, begitu juga orang yang salat sendirian. Adapun makmum hanya membaca rabbana walakal hamdu saja. Nah. Qauluhu, ucapan dalam hadis tadi, wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, yad'u ala Safwan bin Umayyah wa Suhail bin Amr wal Haris bin Hisham. Rasulullah mendoakan kejelekan kepada Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr dan Haris bin Hisham. Wa dhalika li annahum ru'usul musyrikin yaum Uhud. Dikarenakan mereka adalah para pembesar orang-orang musyrikin pada perang Uhud. Hum wa Abu Sufyan bin Harb. Mereka dan juga Abu Sufyan bin Harb. Ini para pembesar-pembesar dalam perang Uhud. Nah, Sufyan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Haris bin Hisham, dan juga Abu Sufyan bin Harb. Laki-laki jelas kan? Ya, bagaimana kisah yang terjadi pada perang Uhud. Fama stujiba lahu sallallahu alaihi wasallam fihim. Dan tidak dikabulkan, tidak dikabulkan doa Nabi SAW tentang mereka. Rasulullah mendoakan laknat kepada orang-orang tadi dan tidak dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mendoakan kejelekan, mendoakan laknat kepada tokoh-tokoh musyrikin dalam perang Uhud tadi. Nah, bal anzalallah, bahkan Allah menurunkan ayat sebagai teguran. Nah, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum. Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Apakah nah Allah menerima taubat mereka atau mengadab mereka, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Fataba alaihim. Fa aslamu wa hasuna islamuhum. Nah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menerima taubat mereka. Ternyata mereka itu bertobat. Dan mereka masuk Islam serta baik keislamannya. Dan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala, wa ahsanuhum islaman al-Haris. Di antara tokoh-tokoh tadi, yang paling baik keislamannya, Haris bin Hisham. Nah, yang jelas, semua tokoh-tokoh musyrikin tadi, dalam perang Uhud, semuanya masuk Islam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah pun menerima taubat mereka. Dan keislaman mereka pun baik. Bukan sekedar pengakuan saja. Tapi mereka benar baik dalam keislamannya. Nah. Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, apalagi Haris bin Hisham. Ketika masuk Islam, bukan seperti orang-orang munafik yang menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran dalam hatinya. Tapi benar-benar baik keislamannya. Sehingga bisa diambil faedah dari hadis tadi. Tidak boleh kita mendoakan laknat kepada seseorang. Nah. Kenapa bisa jadi? Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada orang tersebut. Nah, sehingga Nabi SAW pun ketika mendoakan laknat kepada orang-orang tadi, doakan laknat kepada Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Haris bin Haisam. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menegur dengan ayat tadi, laisa laka minal amri syai'un. Tidak ada campur tanganmu sedikit pun dalam urusan mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka atau Allah mengazab mereka, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, tidak boleh kita mendoakan kepada perorangan, person-person dari orang-orang kafir. Yeah. Ada si fulan dia kafir. Kemudian kita doakan laknat kepada orang tertentu. Tidak boleh. Bisa jadi dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Tapi kalau kita doakan secara umum laknat kepada orang-orang kafir, maka dia mengapa? La'anallah al-yahud wa'an-nasara. Mudah-mudahan Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Tidak mengapa. Rasulullah pun mengatakan demikian. Nah, laknat secara jumlah, secara umum. Yeah. Kepada orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Adapun kepada perorangan si fulan, dia seorang Nasrani. Kemudian kita mendoakan laknat secara khusus kepada orang ini. Ini yang tidak diperbolehkan. Nah. Tentang laknat. Yeah. Wabihada kullihi makna syahadah alla ilaha illallah alladhi lahul amru kulluhu yahdi man yasha bifadlihi wa rahmatihi wa yudillu man yasha biadlihi wa hikmatihi wa huwal mustahiku ay yu'bada wahda. Dan dalam ini semuanya mengandung makna syahadat alla ilaha illallah. Yeah. Yang di tangan Allah Subhanahu wa taala lah semua urusan. Yeah. Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki dengan karunia dan rahmatnya, dan Allah pun menyesatkan orang yang Allah kehendaki dengan keadilan dan hikmahnya. Jadi tidak ada yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang mendapatkan hidayah, ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang dibiarkan sesat, ini keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan berarti Allah menzalimi seorang ketika seseorang dibiarkan dalam kesesatan. Ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang ini ya tidak mau ya menerima, memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala padahal telah datang kepadanya. Ya. Wa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadillu wa la yasqa wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dunka wa nashuruhu yawmal qiyamati a'ma. Nah, bisa jadi orang tadi ketika datang petunjuk kepadanya, nah, dia berpaling. Sehingga Allah mengatakan, apabila datang kepada kalian petunjukku, barang siapa yang mengikuti petunjuk tersebut, dia tidak akan tersesat, tidak akan celaka. Tapi barang siapa yang berpaling dari peringatanku, baginya kehidupan yang sempit. Dan akan kami kumpulkan dia di hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Fahuwal mustahiku ayu ba'da wahda. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Wa bihadha min al-hujaj wal barahin, dan dalam hadis ini merupakan hujah-hujah dan bukti-bukti. Ma yubayyinu butlana ma ya'taqiduhu 'ibadul qubur. Yang menjelaskan tentang batilnya apa yang diyakini oleh para penyembah kuburan. Fil awliya was solihin, ya, pada wali-wali atau orang-orang soleh, ya, yang mereka ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Bal fit tawagit min annahum yanfa'una man da'ahum, ya, bahkan pada tagut-tagut, ya, di mana keyakinan mereka bahwasannya para penghuni kubur tersebut, baik para wali, orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, nah, memberikan manfaat terhadap orang yang berdoa kepada mereka. Wa yamna'una min ladin bihimahum. atau wayamnauna man lada bihimahum, dan mencegah, ya, mencegah kepada orang yang berlindung kepadanya, mencegah kejelekan-kejelekan, nah, dari orang yang berlindung kepadanya dengan penjagaan mereka. Ini keyakinan ubadul kubur, para penghuni kubur. Nah, bahwasanya wali-wali, orang-orang soleh, ya, yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimintai doa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu memberikan manfaat dan bisa mencegah, ya, kejelekan-kejelekan kepada orang yang meminta perlindungan kepada mereka. Subhana man hala bainahum wa baina fahmil kitab. Wadhalika anluhu subhanahu wa huwa alladhi yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa bihil haul wal quwa. Nah, ma'afiji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'afiji wa subhana man hala bainahum wa baina fahmil kitab. Ya, yang terhalangi di antara mereka dengan pemahaman terhadap kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Alladhi yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa bil haul wal quwwah. Ya. Maka dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah, ya, keadaan dan kekuatan, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga ayat yang kita bacakan tadi atau hadis yang kita bacakan tadi jelas menunjukkan tentang batilnya apa yang diyakini oleh ubadul kubur, para penyembah kubur. Nah, dikarenakan tidak paham dengan Al-Kitab dan As-Sunnah dan berpaling dari Kitab dan As-Sunnah, sehingga mereka terjatuh kepada kebatilan yang sangat besar. Nah, beranggapan mereka, para penghuni kubur tersebut, ya, memberikan manfaat terhadap mereka, bisa menolak kemudaratan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah faedah-faedah dari hadis yang kita bacakan tadi. Ya, mudah-mudahan yanfa'una wa yanfa'ukum. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.